Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mau menanyakan mengenai dolim kepada diri sendiri. Sesungguhnya orang itu dolim kepada diri sendiri karena sesuatu dari perbuatan dia. Contohnya gini Bu ya, kebetulan dia mengingatkan kepada seseorang dalam hal kebaikan di dalam WA group supaya tidak memasang foto. Yang kedua, jangan mengirimkan video dangdut koplo Bu ya. Terus yang ketiga, ada video juga bersin dengan mengucapkan anjing gitu ya. Seperti kayak gitu diingatkan tidak terima. Maksud kami itu, maksud yang bersangkutan itu untuk supaya tidak mengotori di WA grup majelis. Tapi karena tidak terima akhirnya menghasut yang lain. Yang mengingatkan itu sudah berusaha menghentikan tidak ada pembicaraan selanjutnya. Dan itu berlarut-larut sampai sebulan lebih Bu ya. Dan sudah dikonsulkan dengan Ustadz. Tapi kebetulan karena gak bertemu yang mengingatkan sama yang diingatkan gak pernah bertemu. Suatu saat bertemu dengan Ustadz dan minta supaya Ustadz menengahi masalah itu supaya tuntas Bu ya. Jadi tidak bermasalah. Tapi pada akhirnya karena Ustadznya hanya mengatakan supaya sabar-sabar, yang bersangkutan merasa bahwa itu masih belum selesai urusannya Bu ya. Sampai akhirnya terjadi keributan. Apakah ini termasuk dolim terhadap dirinya sendiri Bu ya? Terima kasih. Wassalamualaikum. Baik, Masya Allah. Sepertinya begini, kalau kita melihat kemungkaran, semampu Anda, Anda harus bisa merubah semampunya. Kalau Anda memang punya kekuatan dengan tangan, rubah. Kalau tidak mampu ya dengan lesan tadi ingatkan. Kalau anak kita mungkin di bawah naungan kita, kita hukum, kita takzir, kita ingatkan nggak bisa, kita hukum, nggak boleh begitu nak. Kita marahi dan seterusnya. Cuman orang lain kadang perlu adab juga. Intinya adalah pertama harus ingkar di dalam hati kita. Saya tidak senang saudaraku selalu ngirim film-film seperti itu, gambar-gambar yang tidak baik. Setelah kita merasa ingkar dengan hati kita, baru kita ningkat. Merubah dengan lesan, mengingatkan dengan cara yang baik. Milih waktu yang tepat. Artinya, kadang-kadang mohon maaf, kalau lagi dia melakukan kesalahan, kalau langsung kita tolak saat itu, dia berkhilaf. Berhujjah. Tapi mungkin setelah beberapa hari, kita ngirim assalamualaikum, wahai akhi, saudaraku tercinta, yang saya gini-gini. Mohon maaf, masih ingat saya waktu beberapa yang lalu, kok kamu kok ngirim sesuatu seperti ini? Masya Allah, alangkah baiknya kalau dihindari yang demikian, karena itu merusak orang. Kalau bahasanya halus dan waktunya tepat, sangat mudah mungkin untuk diterimanya. Cuman kadang kita itu memberikan itu bukan pada waktunya. Tidak pada waktunya. Dan caranya pun tidak tepat. Menjadi orang lari dari kebenaran. Kemudian setelah kita mengingatkan, kok tidak bisa, sementara kita punya kemampuan dengan kekuatan, ya lakukan dengan kekuatan. Kita blok. Atau apa, kita ini wajib menghentikan itu, kita tutup. Karena dia suka mengirim gambar kemarin, enggak. Baik, ini. Kemudian kalau ternyata menjadi problem ribut semacam ini, ya diselesaikan dong. Makanya yang dolim yang mana? Kalau Anda melakukan kemaksiatan terus, ya dolim. Atau si orang yang diingatkan tetap tidak mau, berarti dia dolim kepada dirinya sendiri. Orang yang diingatkan enggak mau melakukan kesalahan terus, dolim kepada diri sendiri. Seperti halnya orang kalau masukkan tangannya ke api ya dolim dia. Ada api di, ada listrik, saya ya dolim dia. Ngapain kamu seperti itu? Dolim kalau dia menyetrum dirinya sendiri ada dolim. Sama kalau orang nyeburkan diri yang ke neraka, dolim lebih dahsyat lagi ke dolim. Maka orang maksiat dikatakan dolim. Baik, ini adalah seperti itu kedolimannya. Kemudian kalau ada orang ingatkan kemudian dimarahi dan sebagainya, berarti saya dolim pada diri sendiri. Oh enggak, Anda jihad. Jadi kalau orang jihad di jalan Allah, perang lalu mati, bukan dolim dia. Kemudian kalau Anda mengingatkan seseorang dengan cara yang benar, kok kemudian setelah itu orangnya marah-marah kepada Anda, bukan berarti Anda dolim kepada Anda sendiri. Anda dapat kemuliaan dari Allah. Oh, Anda melakukan kebaikan kok dolim. Tidak ada kedoliman bagi Anda. Dolim adalah bagi orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab.